Hanin, 77% dan layar interaktif raksasa akan terbuka dan kamu aman dari hot seat. Amin. Angka yang cukup tinggi ya, 77%. Coba kamu kasih tahu satu hal aja, kenapa para juri harus ngevote kamu malam ini? Karena malam ini aku bakalan tampil beda, aku bakalan nyanyi sambil main keyboard, dan untuk pertama kalinya aku bawain lagu bahasa Indonesia. Tampil beda, pakai keyboard dan bahasa Indonesia. Iya. Yeah. Baik, lakukan dan tunjukkan yang terbaik, Hanin ya. Oke. Okay. Para juri, waktu Anda check-in untuk Hanin dimulai sekarang juga. Cara check-innya gampang sekali, Anda tinggal geser panah check-in dan Anda langsung dapat melakukan vote ketika Hanin sedang bernyanyi. Yeah. Hanin, kamu siap untuk menunjukkan yang terbaik? Insya Allah. Ingat ya, 77% yeah. Kamu aman dari hot seat. Iya. Ya? Ya. Baiklah, para juri, gimana nih malam ini? Kan para juri udah nunggu-nunggu nih berarti ya. Udah nunggu-nunggu apa lagi yang beda yang akan dilakukan Hanin. Iya. Ya, jadi kamu udah siap ya menampilkan yang terbaik ya? Insya Allah. Baiklah, para juri, waktunya Hanin untuk tampil sekarang. Mari kita sambut Hanin. Hanin dia. Kontestan berumur 13 tahun ini kembali mendapatkan vote yang tinggi berkat penampilan manisnya. Tapi para expert memiliki pendapat yang berbeda tentang penampilannya. Malam ini aku kurang puas sih sebenarnya dengan penampilan kamu. Pronunciation kamu gak sebagus kemarin. Kamu selalu membawakan semua lagu bagus. Dan kontestan-kontestan lain harus takut sama kamu. Sebelum aku masuk di Rising Star ini, aku punya pengalaman yang mau aku share. Aku dulu sering ngisi-ngisi acara di mall, dari pagi sampai malam. Itu yang bikin aku jadi pribadi yang kuat dan percaya diri seperti sekarang ini. Perjuangan aku ngantri berjam-jam, panas-panasan, itu alhamdulillah terbayar karena aku bisa lolos di Rising Star Indonesia. Ada satu hal yang menurut aku itu juga perjuangan buat aku. Aku di sini harus mulai terbiasa dengan pakai dress, pakai high heels. Untuk menjadi seorang penyanyi, nggak cukup dengan suara bagus aja, tapi penampilan juga harus diperhatiin. Perasaanku bisa lolos lagi ke top 12 dengan voting 92% itu rasanya alhamdulillah senang banget. Aku akan terus belajar sampai votingnya bisa 100%. Amin. Apapun itu, asalkan mencoba menerimaku. Dan kamu hanya perlu terima dan tak harus memahami dan tak harus berpikir, hanya perlu mengerti. Aku bernafas untukmu, jadi tetaplah di sini dan mulai menerimaku. Cobalah mengerti semua ini, mencari arti selamanya takkan berhenti. Yeah. kasih. Hanin. Ya, Om. Ternyata kamu berhasil menyanyikan lagu ini dengan baik, ya. Makasih, Om Dani. Siapa yang ngajarin? Sendiri, Om. Sendiri? Iya. Hebat banget kamu, ya. Makasih, Om Dani. Padahal gak gampang loh nyanyi lagu ini dengan apa ya, dengan interpretasi lain, ya. Saya sih gak nyangka kemarin sempat dengar kamu nyanyi lagu ini, apa bisa kamu, ya. Iya, Om. Ternyata kamu berhasil menyanyikan lagu ini dengan baik dan penuh penghayatan dan... Ya, kamu pantas lah untuk maju ke... apa, babak berikutnya, ya. Amin. Makasih, Om Dani. Makasih banyak. Hanin. Iya, Kamilen. Aku sangat terpukau. Oh, makasih. Aku udah gak ada kata-kata tadi, udah yang mulutnya tuh kebuka terus gitu. Hah? 13 tahun, kamu bisa semuanya. It's amazing banget. Gak tahu ya, dan especially malam ini aku ngerasa kamu sangat dewasa. Jauh lebih dewasa daripada minggu-minggu lalu. Ya, tapi kamu yang pastinya masih 13. Tapi dari pembawaan kamu, gimana kamu menyanyikan lagu itu, hati kamu, hasrat kamu, semuanya tuh keluar gitu. Sampai aku juga ada teman-teman sih, semua ngefans sama kamu. Katanya, oh, teman-teman. Yeah. Ada please salamin Hanin dong, she's my favorite. Jadi aku tahu kamu banyak banget fans-fans di luar. Dan honestly gak ada satu note yang fals gitu. 13 tahun, iya. Kamu wah amazing banget deh. Makasih, Kamilen. Aku, oh. Hanin, aduh. Iya, ini agak panjang nih, boleh ya. Soalnya okay, aku boleh. Excited banget ngeliat kamu. Makasih. Satu. Aku inget banget umur 13 itu, waktu aku disuruh nyanyi ke depan kelas itu keringet dingin. Rasanya... gak berani, gemeteran gitu. Kamu umur 13 udah tampil di acara TV sebesar ini, ditonton jutaan orang. Itu bakat dari mana bisa kayak gitu umur 13? Aduh, bener-bener deh bikin saya excited luar biasa ngeliat kamu. Terus makasih, yang kedua, kan? Saya itu seneng banget ngeliat penyanyi yang sambil main instrumen. Dari dulu saya belajar tuh, saya mulut kalau nyanyi sama main instrumen gak sinkron. Jadi piano-piano aja mulutnya kemana-mana gitu. Kamu umur 13 sudah bisa main so beautifully, nyanyi so beautifully. Makasih, dengan hati, dengan ekspresi yang begitu di hati gitu ya. Aduh, buat saya. Dan yang ketiga, kalau saya produser, ini saya ngomong nyindir kanan kiri saya ya. Kamu harus diproduce deh, beneran. Makasih, Kak. Tolong Pak produser, kanan kiri, ayo. Santai. Hanin. Iya, Papa Baby. Tadi Papa Baby agak sedikit lama ngevote-nya. Itu Papa Baby sedikit ngelihat perkembangan ke tengahnya, ya. Memang kamu, kekuatan kamu yang semakin kuat yang saya lihat adalah bagaimana kamu sekarang lebih bisa menggrab soul dari semua lagu yang ada kamu nyanyiin. Iya. Dan yang kedua, ya kamu memang punya malaikat di hati kamu. Makasih, Papa Baby. Terima kasih, expert. Tepuk tangan sekali lagi juga buat Hanin Dia. Hanin, ya. Luar biasa kamu. Tahu gak kamu berapa persen malam ini? Berapa? 92%. Seperti sama minggu lalu, ya? Iya. Oke, itu artinya kamu selisihnya sama RK itu 15%. Ya. Maka itu kamu automatically lolos ke babak winning 11 minggu depan. Luar biasa. Dan juga nih buat semua para juri yang di rumah yang udah ngevote untuk kamu selama ini, ada yang mau kamu sampaikan? Makasih banyak, tanpa kalian Hanin gak bakal bisa sampai di sini, sampai lanjut ke babak berikutnya. Okay. Makasih banyak buat juri-juri yang di rumah. Dan sekarang saya juga mau mengingatkan bahwa selama ini di malam Rising Star ini, para experts kita semuanya udah ngevote yes. Jadi ini udah paling maksimal ngevote dari para expert, ya. Yeah. Jadi seperti yang kita lihat, peran juri yang di rumah itu sangat penting untuk menentukan who is gonna be the next Rising Star. Yeah. Betul kah? Betul. Oke, kalau begitu para juri yang di rumah, jangan lupa untuk ngevote untuk kontestan favoritnya. Thank you, Hanin. Berikutnya kita akan ada salah satu teman kita nih, ya. Dia ini swaggernya luar biasa banget. Inggris-Inggrisnya tuh kata Mas Dani tuh agak ke medan-medanan. This is a Jamaican rapper. Silakan, Obi.